بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita masuk sekarang pada bab yang baru dari kitab Taisir al-Alam Syarhi Umdatul Ahkam. Bab yang baru ini bab yang berkaitan tentang kekhususan kaum hawa, yaitu babul haid, bab al-haid. Memang kita tidak merasakan yang namanya haid karena laki-laki tidak haid. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh, tidak pantas kita membahas. Bahkan ini adalah bagian dari ilmu yang wajib kita pelajari. Sehingga tidak semestinya kita menjauh dari pembahasan ini. Ah, saya kan enggak haid. Tidak demikian. Karena seseorang mempunyai saudari, saudara perempuan, mempunyai istri, mempunyai anak perempuan, mempunyai ibu, mempunyai bibi. Semestinya bagi dia untuk mengetahui hal ini, untuk memahami pembahasan ini. Sekalipun dia tidak merasakannya, tidak mengalaminya, semestinya bagi dia untuk mengetahui pembahasan ini. Ini adalah ilmu, walaupun kita tidak merasakannya. Atau bahkan walaupun misal seorang masih lajang, belum menikah, masuk majelis ilmu, ketemu pembahasan kita pun nikah, jangan lari. Yang semestinya dia lakukan apa? Duduk di majelis, bahas. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu sebelum berucap dan beramal. Penting untuk mengilmui terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Karena ini ilmu agama. Ilmu agama itu semestinya kita untuk terbuka. Untuk terbuka dan mengetahui semuanya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau belum sempat menikah. Akan tetapi pembahasannya luas sampai kita bernikah pun ada. Tapi mohon maaf. Demikian pula dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, belum sempat menikah di usia yang sudah senja, kemudian meninggal dunia, belum sempat menikah. Tapi pembahasannya luas. Kita belum fikih itu dikuasai oleh mereka. Barakallahu fikum. Sehingga ini adalah ilmu, ilmu yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Wajib bagi kita untuk mempelajarinya dan jangan kita menjauh dari. Jangan kita menjauh dari. Hendaklah kita memperhatikan ilmu setiap bidangnya. Setiap bidang, bagian fikih, bagian ini, bagian itu, perhatian dengan ilmu yang namanya ilmu agama pasti tidak akan mencelakakan. Pasti di dalamnya terdapat kebaikan. Kita masuk babul haid, bab haid. Al-haid damun ja'alahu Allah Ta'ala min rahmatihi wa hikmatihi fi rahimil mar'ah. Al-haid adalah darah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan disebabkan rahmat dan hikmahnya di rahimnya seorang wanita. Ghadha'un li janiniha, ketika wanita itu hamil, darah tersebut berubah menjadi makanan, asupan gizi bagi janinnya. Fa idza wada'at, apabila wanita itu melahirkan, tahawwala ila laban, darah tadi berubah menjadi ASI, menjadi susu. Li ghadha'i tifliha, untuk makanan bayinya. untuk asupan gizi bayinya. Wa idza kanat ghayra hamil, apabila wanita itu tidak hamil, wala murdi' dan tidak menyusui, baraza zaid minhu fi awqatin ma'lumatin, nampak tambahan darinya pada waktu-waktu tertentu. Lihada yanduru, oleh karena itu jarang antahidul hamil awil murdi', wanita yang hamil atau wanita yang menyusui haid itu jarang didapati. Kenapa? Karena ketika hamil, haid itu darah tadi berubah menjadi asupan gizi untuk bayinya. Berubah menjadi gizi, asupan untuk bayinya. Sehingga wanita hamil tidak haid. Yang sering terjadi demikian. Demikian pula wanita menyusui tidak haid. Kenapa? Karena darah haid tadi berubah menjadi ASI. Menjadi ASI. Ini yang terjadi pada kaum Hawa. Wa yata'allaqu bi khurujihi ahkamun, berkaitan dengan keluarnya darah tersebut hukum-hukum fil ibadat, dalam hal ibadah. Wa ghairiha, dan yang lain. Kita masuk pada al-hadis tasih wa salatun, hadis yang ke-39. An Aisyah, dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah bint Abi Hubaysh, Aisyah mengisahkan bahwa ada seorang wanita ketika itu yang bernama Fatimah bint Abi Hubaysh, sahabat wanita, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, inni ustahadu fala athur, wahai Rasulullah, aku ini keluar darah yang segar, merah segar, seperti darah orang terluka. Darahnya terus keluar. Aku tidak suci kalau begitu. Apa ada ussalah? Apakah aku tinggalkan sholat dengan keluarnya darah ini dari tempat keluarnya haid? Faqala Rasulullah SAW mengatakan, la, jangan kau tinggalkan sholat. Inna dzalika irkun, sesungguhnya darah itu adalah darah yang keluar dari urat, bukan darah haid. Walakin da'is salat, akan tetapi tinggalkanlah salat, qadral ayyam allati kunti tahidina fiha, seukuran hari-hari yang engkau haid padanya. Tsumma tasili wa salli, kemudian mandi dan salatlah. Kalau darah itu keluar ketika di hari-hari haidnya, maka tinggalkan sholat. Tinggalkan sholat. Yang dijadikan ibrah, patokan adalah darah haidnya, bukan darah yang segar tadi. Karena beda darah istihadah dan darah haid. Kalau darah haid itu warnanya hitam, kental, baunya busuk. Kalau darah istihadah ini segar darahnya, seperti darah kita terluka. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat, walaisa bil haidati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu bukan darah haid. Fa idza akbaratil haidatu, kalau datang haid, darahnya diketahui, warnanya, baunya ma'ruf, diketahui. Indonesia di sisi mereka para wanita. Kalau haid itu datang, fatrukis salata fiha, tinggalkan salat. Fa idza dhahaba qadruha, apabila telah hilang waktunya, pengsiri, mandilah, cucilah darahnya, kemudian sholat. Dari pakaian, kalau mengenai pakaian, cuci. Dan sholat setelah itu. Al-makna al-ijmali, makna secara global di dalam hadis ini. Zakarat Fatimah bintu Abi Hubaysh lin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna damal istihadah yusibuha. Fatimah bintu Abi Hubaysh menceritakan bahwa dia terkena darah istihabah. Dia mendapati pada dirinya darah istihabah. Menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yanqati anha, terus mengalir deras, tidak berhenti-berhenti. Wa sa'alathu, dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tatruku sholata lidzalik, apakah dia meninggalkan salat oleh sebab itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la tatruki salata, jangan tinggalkan salat. Li'anna ad-dam, karena darah itu halal itu trokli adli salat, darah yang salat itu ditinggalkan karenanya adalah damul haid, darah haid, bukan darah itu. Itu tadi namanya darah istihadah. Wa hadha dam alladhi yusibuki, darah yang engkau dapatkan ini laisa dam haid, bukan darah haid. Wa inna ma huwa damul munfajir, hanya saja itu darah yang mengalir, yang banjir itu apa namanya, montrok, apa nama bahasa kita, lupa, terpancar, darah yang terpancar. Wa idza kana al-amru kama dzakarti min istimrari khuruji dam fi ayami haidatuki al-mu'tada wa fi ghairiha fatruki shalah ayama haidatuki al-mu'tad faqat. Kalau urusannya sebagaimana yang kau sebutkan, yaitu keluarnya terus-terusan keluar darah di hari-hari haidmu dan di selainnya, maka yang semestinya engkau tinggalkan sholat adalah di hari-hari haidmu saja. Di selain hari-hari haidmu, kalau darah itu terus mengalir dan darahnya segar diketahui, bukan darah haid, maka tetap sholat kalau darahnya darah istihadah. Faidan qadat, kalau darahnya sudah selesai, sudah keluar, sudah habis masanya, faghtasil, mandilah. Waghsil ankit dam, bersihkan darah itu, thumma salli, kemudian salatlah. Walau kana damul istihadati ma'aki, walaupun darah istihadah itu terus mengalir bersama. Ini kita dikenalkan dengan namanya darah istihadah. Pembahasan ma yukhadhu min al-hadith, yang diambil faedah dari hadith ini, al-awwal, yang pertama, al-farqu baina damil istihadah wa baina damil haid, perbedaan antara darah istihadah dan darah haid. Darah istihadah itu tadi yang telah kita jelaskan, darah yang keluar dari urat. Dia itu seperti darah kita, segar. Seperti kita kalau terluka, itu darahnya warnanya apa? Merah, segar, ya kan? Merah. Ini darah istihadah, jelas. Kalau darah haid itu hitam warnanya, hitam pekat, baunya tidak sedap. Fadamul istihadah tihwal mutlak, darah istihadah ini darah mutlak, darah ya, darah yang ma'ruf, yang kita ketahui. Wa amma damul haid falahu waqtun khasun, adapun darah haid ini ada pada waktu khusus. Darah istihadah itu bisa keluar kapan saja. Kalau darah haid ada hari-harinya. Dalam sebulan itu seminggu. Tergantung mereka. Ada yang 15 hari haidnya, ada yang seminggu, ada yang 10 hari, tergantung mereka. Kebiasaan mereka. Asani, yang kedua, anna damal istihadati la yamna'u minas shalah. Darah istihadah itu tidak menghalangi seseorang dari mengerjakan sholat, wasairil ibadat, dan semua jenis ibadah, walaupun darah itu mengalir. Ini seorang yang terkena penyakit, mungkin bisa jadi dia terkeluar darinya darahnya, darah istihadah. Al-thalith, yang ketiga, anna damal haid yamna'u minas shalah, adapun darah haid kalau keluar dari seorang wanita mencegah dia untuk mengerjakan sholat. Tidak boleh dia sholat kalau keluar padanya darah haid. Min ghairi qada'in laha, tapi tidak diqada. Misal dia meninggalkan sholat selama seminggu. Seminggu. Setelah itu suci. Tidak dia qada seminggu yang dia tinggalkan. Tidak diqada. Tidak di sholat ulang. Tidak. Tetapi sholat yang ada di hari-hari berikutnya. Karena ini yang dilakukan oleh para sahabat dan ini yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara Ibnu Dakiq al-Aid anna dzalika kal mujma'i alaihi min al-khalaq was-salat illa al-khawarij. Berkata Ibnu Dakiq al-Aid rahimahullah, yang demikian ini disepakati oleh para ulama dari kalangan ulama terdahulu dan ulama belakang ini, kecuali orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij, dia mengkodok, mereka mengkodok. Kalau wanita-wanitanya haid, setelah suci dikodok yang tertinggal tadi. Ini pemahaman mereka, orang-orang khawarij. pemahaman yang menyimpang, yang tidak di atas bimbingan Islam. Nanti akan kita lewati bagaimana bimbingan sahabat, bimbingan Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang haid, apakah diqadha atau tidak. Nanti akan kita sampai pada hadis yang terakhir dalam bab ini. Barakallahu fikum. Ar-rabi', faedah yang keempat, annal mustahadhah allati ta'rifu qadra 'adati haydiha tahbisuha. Sungguhnya wanita yang terkeluar padanya darah istihadhah, yang dia mengetahui waktu kebiasaan haidnya, maka dia mencegah untuk mengerjakan ibadah salat ketika di hari haidnya. Karena keluar darah istihadhah dan darah haid misalkan dalam seminggu, maka tetap dia mencegah tidak salat karena darah haidnya bukan darah istihadhah. Tsumma tattasil ba'da inqidha'iha, kemudian setelah selesai dari haidnya mandi. Litakuma ayyamu tuhriha bil ibadah. Bil ibadah, agar dia bisa melakukan ibadah di hari-hari suci. Allati tatajannabuha al haid, yang dijauhi oleh orang haid. Orang haid menjauhi salat ketika dia sedang haid. Tapi ketika dia telah suci, maka mandi kemudian mengerjakan salat seperti biasa. Al-khamis, pada yang kelima, an-nadam najsun, wajib wusul, bahwasanya darah tersebut najis, wajib dicuci. Darah haid itu najis, wajib dicuci, kotor. As-sadis, pada yang keenam, annahu la yajibu alal mustahadhah takrarul wusul li kulli dukhuli waqti salatin, bahwasanya tidak wajib bagi wanita yang istihadhah, keluar padanya darah istihadhah, untuk mengulangi mandi di setiap waktu, di setiap masuk waktu salat, setiap mau salat mandi, setiap mau salat mandi, tidak wajib bagi wanita mustahadhah. Ketika dia ngalir terus darahnya, wudu ya, terus ngalir, susah dihentikan, biarlah ngalirlah terus dalam keadaan dia salat. Karena ini adalah sesuatu yang berat, berat sekali orang yang menderita istihadhah. Barakallahu fiikum. Ini 6 faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Basam. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, Zakara Ibnu Dakiq Al-Aid menyebutkan bahwa ucapan Nabi SAW, fagsili anki dam wa salli, cucilah darimu darah tersebut dan salat, muskil di zahirnya, secara zahirnya ada sesuatu yang kendala di sini, kata beliau. Li'annahu lam yadhkur al-ghusl, karena kan di sini bisa disebutkan al-ghusl, mandi, cuma mencuci darah. Wala budda fihi ba'da qita'i ayyamil haid min al-ghusl, dan harus setelah selesai hari-hari haid untuk mandi. Wal jawabu sahih, jawaban yang benar adalah anna hadhihi riwayah wa illam yadhkur fiha al-ghusl, sesungguhnya riwayat ini wa illam yudkar fil husus, sekalipun tidak disebutkan dalamnya mandi, wa hiya mutadamminatun lahu, ada kandungannya di dalam liwurudihi fi riwayat ukhra as-sahihah, karena ada riwayat yang lain yang sahih allati qala fiha yang Rasulullah SAW berkata waghtasil, mandilah engkau. Rasulullah SAW perintahkan untuk mandi ketika keluar darah, ketika selesai dari darah haidnya. Selesai kita dari hadis yang ke-39 ini, yaitu pembahasan tentang darah istihadhah dan darah haid. Darah istihadhah itu darah yang segar yang keluar dari seorang wanita yang keluar dari tempat keluar haidnya. Perbedaannya, darah istihadhah itu secara mutlak keluar kapanpun dia bisa keluar, kapan saja. Kalau dia sudah sembuh, maka sudah. Adapun darah haid itu ada waktu-waktu tertentunya. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita dari hadis yang ke-39 ini. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan mungkin dari materi yang telah kita sampaikan. Nah, untuk bisa dipahami pembahasannya. Nah, kalau tidak ada yang tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan, Hasan, pertanyaan yang bagus tentang sholat witir yang kadang kita lupa karena mungkin kesibukan kesibukan kita, kemudian setelah itu kita langsung tidur atau wudhu tidur lupa, oh iya belum sholat witir. Qadarullah bangunnya adzan. Ini yang terkadang lalai dari kita. Barakallahu fikum. Semestinya bagi kita untuk perhatian dengan sholat witir ini. Rasulullah SAW mewasiatkan Abu Hurairah untuk witir walaupun sebelum tidur. Witir itu yang afdal di sepertiga malam terakhir karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengabulan bagi orang yang berdoa. Akan tetapi bagi orang yang sulit bangun mungkin karena dia capek, letih atau karena dia banyak kesibukan di siang harinya, dibolehkan bagi dia untuk witir sebelum tidur, bahkan itu yang afdal baginya. Witir sebelum tidur. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku tentang tiga perkara, di antaranya an ujir qabla an anam. Aku witir sebelum tidur. Sehingga semestinya bagi kita masyaallah ahibba barakallahu fikum, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua untuk mengamalkan wasiat Rasulullah SAW. Salat witir sebelum tidur boleh dikerjakan di masjid setelah salat isya misalkan, setelah taklim juga mungkin boleh, boleh di rumah boleh. Yang afdal adalah dikerjakan di rumah karena seafdal-afdal salat bagi kaum laki-laki adalah di rumah, illal mafruḍah, kecuali salat wajib. Salat wajib di masjid. Kalau bisa dikerjakan di rumah, afdal. Ini yang afdal. Salat sunnah di rumah ini lebih afdal bagi kaum lelaki. Kan, tapi kalau misalkan di rumah sibuk nanti lupa, nyampe rumah sudah diserang anak-anak, sudah diajak main, sudah disuruh ngasuh, sudah disibukkan dan kesibukan yang lain, sampai lupa. Kalau seperti ini keadaannya bagaimana? Hah? Di masjid boleh, boleh kalau mau dikerjakan di masjid, tidak mengapa. Ada mungkin di rumah, banyak sekali kesibukan di rumah. Kalau sudah masuk rumah, keluarnya susah. Kalau sudah masuk rumah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan, mungkin kita mau buka-buka buku, mau baca, susah. Ada anak-anak yang mau dikasuh, ada pekerjaan ini, pekerjaan itu, sampai lupa. Kalau seperti ini keadaannya, boleh dia kerjakan di masjid, tidak apa dia kerjakan di masjid. Barakallahu fikum yang afdal sebagaimana tadi kita sampaikan di rumah. Barakallahu fikum. Bisa seperti itu, tapi yang afdal 2-1. Salam di 2 rakaat kemudian 1. Karena Rasulullah SAW mengatakan salatul lail masnah. Salat malam itu 2-2. 2-1 itu yang sekalipun misalkan kita mau mengerjakan satu rekan, tidak apa kalau kita mau mengerjakan satu rekan. Akan tapi kalau bisa terus-terusan satu ini lebih baik daripada tiga tapi cuma sekali dalam tahun atau seminggu atau sebulan. Ya, kalau setahun tadi jangan, kalau bisa ya. Nah, masya Allah, alangkah lamanya kalau setahun. Paling tidak 3 rekan. Tapi kalau misalkan waktunya mepet, bangun jam 4:30, belum azan. Tapi azan ini biasanya 5 menit lagi, 1 rakaat saja. Sah. Tidak mengapa, paling sedikit 1 rakaat. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayatul taufik untuk mengamalkan amalan yang mulia ini. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan witir, tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Salat witir dan sholat qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh itu tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan hadir, dalam keadaan safar, dan dalam keadaan mukim. Demikian pula dengan sholat witir. Oleh karena itu sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi sudah kita sebutkan yang afdol, sholat sunnah secara umum di rumah. Kalau misalkan waktu mepet, kita mengerjakannya dengan cepat. Memang yang sunnah, sholat sunnah sebelum subuh itu dikerjakan dengan cepat. Lebih cepat dari yang lain. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akan tapi cepatnya ini sesuai dengan kadarnya. Tumakninahnya masih dapat, ya, bacaannya masih pelan. Jangan terlalu pelan. Kita disunahkan untuk mengerjakannya dengan cepat sesuai kadarnya tadi. Karena Rasulullah SAW melakukannya demikian. Apalagi subuh kadang kalau kita di umum cepat adanya. Ketika mendengar adzan langsung kita sholat sunnah sebelum subuh. Jangan sampai ketinggalan. Barakallahu fikum. Kerjakan dengan lebih cepat dari yang biasa. Barakallahu fikum. Ini juga sholat sunnah. Hah? Menunggu azan selesai. Kalau bisa ditunggu azan selesai, dijawab dulu azan, setelah itu baru sholat sunnah. Azan di tempat kita, masjid yang di tempat kita. Ya. Kalau misalkan kita baca subhana rabbiyal azim 3 kali, nanti ketinggalan, baca 2 kali atau baca 1 kali, tidak mengapa. Dikejar, ya, dikejar. Tapi sesuai dengan kadarnya, tuma'inahnya masih dapat. Karena keutamaannya sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lebih baik daripada pesawat terbang, lebih baik daripada rumah mewah, lebih baik daripada mobil mewah, lebih baik daripada semua perhiasan dunia beserta isinya. 2 rakaat sebelum subuh. Kita saja kalau mau cari dapat keuntungan besar, misal mau dagang biasanya hari-hari tertentu ini kalau dagang di situ ramai orang. Orang ramainya luar biasa. Maka kita berusaha untuk cepat datang ke sana pagi-pagi sekali supaya dapat keuntungan besar. Dunia kita seperti ini 2 rakaat sebelum subuh, cuma 2 rakaat. Tidak susah. Tidak susah 2 rakaat. Juga disunahkan untuk gerakan yang cepat. Lebih baik daripada dunia beserta isinya, daripada setiap perhiasan-perhiasan dunia. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan. Sayang kalau ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh. Demikian pula tadi sholat witir juga diusahakan untuk kita selalu menjaga. Semoga Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita hidayah taufik untuk menjaga 2 sholat ini dan sholat-sholat yang lainnya, terutama sholat sunnah. Yang paling utama sholat fardu, kemudian sholat sunnah, karena sholat sunnah itu pelengkap dari sholat fardu. Bisa jadi sholat fardu seseorang ada kekurangannya, maka ditutupi dengan sholat-sholat sunnahnya, sholat-sholat rawatib sebelum atau setelahnya, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik dong. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, cukupkan di sini. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlu barakallahu fiik.